بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita sekarang masuk pada ayat yang ke 254 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfikum مَا رَزَقْنَاكُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, anfiku, berinfaklah kalian, mimma dari apa-apa, rozaqnakum, yang telah kami rizkikan kepada kalian. Min, dari qobli, sebelum. Ayyatiya, bahwa datang. Yaumun, suatu hari. Yang satu hari itu, la bai'un, tidak ada bai', tidak ada jual beli. Fihi, di dalamnya. Fihi, hi, kembali kepada yaumun tadi. Wala khullatun, dan tidak ada khullah, persahabatan. Wala syafa'ah, dan tidak ada syafa'at. Wal kafiruna, dan orang-orang kafir itu, hum, mereka termasuk adzalimun, golongan orang yang zalim. Ya, di sini, saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala mengawali ayat 254 ini dengan seruan, hei orang-orang yang beriman. Artinya apa? Ini merupakan perkara yang kita disuruh untuk menyimak, disuruh untuk memperhatikan, mendengarkan. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud ketika beliau mengatakan, apabila kalian membaca ayat-ayat Al-Quran atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang kemudian di sana kalian mendengar seruan, hei orang-orang yang beriman, maka dengarkanlah, perhatikanlah, maka itu kan ada perkara penting yang hendak Allah akan sampaikan, entah itu perkara perintah ataupun perkara larangan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyerukan perkara yang penting. Dalam perkara ini adalah perintah. Menggunakan fi'il amr, anfiku, berinfaklah kalian. Infak yang dimaksud pada ayat ini adalah infak-infak yang sunnah. Bukan infak-infak yang zakat, infak-infak yang wajib. Karena nanti untuk infak yang wajib, ini nanti ada seruan tersendiri, ya. Jadi hendaklah kalian melakukan sedekah, melakukan infak. Mimma razaqnakum. Mimma itu kalau diputus-putus, ya, atau diperinci, itu terdiri dari kata min dan kata ma. Min ma gitu, ya. Lah min itu ada di dalam ilmu tafsir itu ada dua maksud, min litab'id dan min lil bayan. Min litab'id menunjukkan sebagian. Jadi kalau itu di, kalau di sini ya dimaksud min, di sini adalah min litab'id, ya. Hei orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Jadi bukan infakkanlah seluruh apa yang kami rizkikan kepada kalian, ya. Jadi infakkanlah sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Tadi, ya. Jadi di sini infak-infak yang untuk fisabilillah, untuk hal yang sunnah. Kalau infak yang wajib, ya jelas zakat. Suami memberikan nafkah kepada istri itu juga infak. Seorang ayah memberikan nafkah kepada anak itu juga infak. Tapi di sini adalah infak-infak yang wajib. Sementara yang disuruhkan di sini adalah infak yang sunnah. Min qabli ayati yaumun, sebelum datang suatu hari. Yang hari itu la bai'un, tidak ada jual beli. Artinya sebelum datangnya hari akhirat. Lah di sini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, makna yang tersirat di dalam perintah ini, hendaknya kita ini tidak menunda-nunda di dalam perkara kebaikan. Ya. Karena kesempatan itu biasanya hanya terjadi hanya sekali saja. Ya. Nah, kadang-kadang kita menunda-nunda kebaikan. Maka ada sabda Nabi, ya, bahwa dua perkara yang banyak dilakukan, yang dilalaikan oleh muslimin atau dilalaikan oleh manusia adalah sempat dan sehat. As-sihatu wal faraghu. Sehat dan sempat. Dan menunda-nunda, istilahnya kosek, itu adalah merupakan bisikan setan. Kalau hadisnya itu at-taswik, ya, at-taswik minas syaiton. Menunda-nunda itu bagian dari, berasal dari setan. Ngosek, ngosek, ngosek, nah gitu, ya. Jadi, hei orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian sebelum dari apa yang, sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datangnya suatu hari. Maksudnya suatu hari di sini adalah hari akhirat, hari kiamat, hari yang payah, yang hari yang payah itu la bai'un, tidak ada jual beli. La tastati'una an taftadu nufusakum bimalin tuqaddimunahu fayakunu kalma kalbaik. Yang kalian di dalam hari itu tidak mampu untuk mengganti, menebus diri-diri kalian dengan harta. Sebagaimana jual beli. Kalau jual beli kan bisa barter, ya. Bisa kita duit-duit banyak, tuku omah iso, tuku lemah iso. Tapi nanti di akhirat kita tidak bisa menebus diri kita. Tidak bisa membeli nasib kita. Hei malaikat, aku aja mbok digebuki, bondoku sing wakeh banget kepeken kabeh. Oh, tidak bisa, ya. La bai'un, tidak ada jual beli di sana. Terus tengah akhirat duit ora payu. Artinya sebelum masuk surga lho, nggih. Jadi teng akhirat niku dodolan ranek. Apalagi dodolan membeli dirinya sendiri aja enggak bisa. Wala khulatun, dan tidak ada persahabatan. Maksudnya khulah di sini adalah la tajiduna shadiqan yadfa'u ankumul adzab. Tidaklah kalian bisa mendapatkan teman yang bisa menghilangkan adab dari kalian. Ini. Jadi tidak ada sahabat. Kalau di sini mungkin kita punya masalah, kebetulan masalah apa? Kebetulan kita ini duwe konco kapolda misalnya begitu. Nah, kita duwe masalah urusan hukum, kita datang nih ke kapolda, konco, aku di masalah ini, urusan. Nah, tahu-tahu besok ada SP3, penghentian perkara, wis rasa diusut, gitu. Nah, tidak ada persahabatan, kekancan yang terlalu. Nah, nanti di akhirat, tidak ada orang yang bisa untuk memberikan kayak gitu itu. Kata itu, sewaktu di dunia itu merupakan pejabat yang tinggi. Wala syafaat, syafaat di sini perlindungan. Kalau dalam tafsir-tafsir di sini, syafaat ini adalah yang kita sekarang ini kata bilici. Apa itu kata bilici itu? Jadi gini, saya tadi misalnya punya perkara hukum ya. Terus saya minta memo dari Kapolda. Nah, Kapolda gawe tulisan, kemudian mengajukan SP3 ke pengadilan negeri, gitu ya. Ini Pak Nasrullah ini ojo diproses. Nah, jadi itu perlindungan, maksudnya syafaat semacam itu. Lah, pertanyaannya kok nanti di dalam ayat lain ada orang yang beriman itu bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Nah, terus ini maksudnya gimana? Lah, wala syafaat di sini adalah syafaat dari orang kafir. Jadi orang kafir itu tidak bisa mendapatkan syafaat dan juga tidak bisa memberi syafaat. Kemudian nanti syafaat bermakna bermacam-macam. Kalau syafaat dari Allah itu bermakna pertolongan, bermakna perlindungan. Kemudian kalau syafaat dari malaikat itu bermakna doa. Ada hadis yaitu siapa yang duduk di dalam, siapa yang sholat kemudian dia duduk di tempat sholat tersebut sambil berzikir, dia tidak berpindah dan dia tidak berhadas, maka malaikat memberikan syafaat padanya. Nah, syafaat di sini adalah syafaat berupa doa. Kemudian syafaat dari Rasul. Ya, syafaat dari Rasul. Kan kita, hendaknya kita itu memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW agar kita mendapatkan syafaat dari Rasul. Nah, syafaat dari Rasul dalam perkara ini apa? Yaitu pembelaan. Nah, pembelaan dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian kalau di sini tadi, syafaat di sini adalah tadi, kata bilici tadi. Nah, orang kafir tidak akan mendapatkan syafaat dan tidak akan bisa memberikan syafaat. Wal kafiruna humud dhalimun, dan orang-orang kafir itu mereka termasuk golongan orang yang adzalim, dzalim. Dzalim itu meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ya. Nah, orang-orang yang dolim ya nanti letaknya di neraka. Kemudian pelajaran yang dapat diambil. Satu, orang hendaknya menyeberangkan kepada yang belum dilakukan untuk ya. Setidaknya mari Bapak Ibu sekalian, kita ini tidak menunda-nunda kebaikan. Jadi kebaikan kan, kebaikan ini lebih cepat kita jalani, ini lebih baik. Apalagi kita ini dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh umur. ya maka hendaknya kita itu tidak menunda-nunda untuk berbuat baik. Tobat, nih. Kadang-kadang orang tobat nanti kepengen nunggunya umur 60 tahun. Iki tak kepengennya seneng-seneng sih. Nah, itu nih. Tobat, kepengen nanti tobat kalau sudah pensiun. Ya. Nomor dua. Kesempatan berbuat baik itu terbatas. Akan ada batas akhirnya. Ya. Nanti kalau sudah kiamat, kalau seseorang itu sudah meninggal, maka kebaikan dia tidak akan bisa melakukan kebaikan lagi. Ya. Maka ada hadis begini, gitu, bapak-bapak sekalian. Sedekah yang paling baik itu adalah sedekah dari orang yang masih kepingin sugih. Ini. Jadi yen wong wis ora kepengin sugih. Contohnya wong wis ora kepengin sugih itu ketika dia sudah akan meninggal. Jadi wis ngrok-ngroken itu. Nggih. Wis undlap-undlup terus pesen karo ahli warise, "Nduk, Le, kebon sing kono ke disodakohke nggo kono ya." Terus iki gelange simbok iki. Iki tinggu anak yatim ngono yo. Nah, ini baik ya. Pesan-pesan kayak gitu baik. Tapi lebih baik lagi ketika pesan kayak gitu ketika dalam kondisi masih sehat. Ketika kondisi sehat kan jadi butuh sugih toh gitu. Nah, yang sing wis kayak tadi wis dirubung karo napa ahli waris kabeh wis enek tangisan. Nah, itu kuwi dikeki bondo pirang yuta niku wis ora kepengin gitu nggih. Dikeki sate niku wis ora kepencut. Ya, ini. Jadi mari kita ini kesempatan berbuat baik ini karena terbatas, kita tidak banyak menunda-nunda kebaikan. Kemudian untuk kita bisa menjalani kebaikan dengan baik, kita ini perlu minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Nggih. Jadi untuk kita ini bisa menjalani kebaikan, maka mari kita ini banyak berdoa kepada Allah. Doa-doa di dalam Al-Quran itu Allah ngajarkan kepada kita. Nggih. Misalnya ada doa Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami ala dzikrika untuk bisa senantiasa ingat kepada Engkau. Wa syukrika, dan untuk bisa bersyukur kepada Engkau. Wa husni ibadatik, dan untuk bisa kami membaguskan ibadah kepada Engkau. Artinya untuk kita bisa bersyukur, untuk bisa beribadah dengan baik, untuk kita bisa nyaman berzikir, kita ini minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita ibadah rasanya hambar. Rasanya ibadah itu enggak ada asar, enggak ada bekas. Kepengen ndang melayu gitu. Imame bacane dawa sithik gitu itu piak, piak, piak, piak. Nah, ini nggih. Nah, pengine ndang yen iso mbok imam ya inatoina karo kulhu. Nah, ini kita minta tolong kepada Allah agar kita tidak punya perasaan yang kayak gitu itu. Kanjeng Nabi itu waktu yang paling disenangi niku waktu sholat. Maka mari kita ini di dalam sholat ya nyaman, tenang, termasuk suasananya gitu. Tentang mereka sini AC menambah kenyamanan. Kadang-kadang yon jeglek. Nih. Nomor berapa sekarang? 3. Allah. Di dunia ada tukar-menukar barang. Ada barter. Ada jual-beli. Ada untung rugi, Ya. Di dunia ada namanya sahabat karib. Di dunia ada orang yang bisa memberi pertolongan kepada kita, atau bisa ada orang yang kita tolong. Di dunia ada orang yang bisa memberikan memo, catatan kepada kita, agar kita terhindar dari keburukan. Lah nanti di akhirat, jual beli tidak ada. Untung rugi, ya. Untuk mendapatkan keuntungan tidak ada di sana. Karena di sana tidak ada kewajiban. Di sana itu ada hanya pembalasan dan penuntutan, hari penuntutan. Ya. Maka mari, kalau kita kepengen beruntung, ya di dunia inilah kita bersungguh-sungguh. Ya. Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, kalau agak menyimpang sedikit, ya, kalau Ashabul Kahfi, penghuni gua yang diceritakan di surat Al-Kahfi, niku namanya Haru. Dipuji oleh Allah sehingga dimasukkan di dalam beberapa ayatnya itu di dalam surat Al-Kahfi. Nah, pertanyaannya, unggulane napa to Ashabul Kahfi niku? Wildan. Jadi unggulannya apa itu Ashabul Kahfi niku? Unggulane kalih Ashabul Kahfi niku. Satu, tidur. Ashabul Kahfi itu turu pinten taun niku? 309 tahun. Kedua, unggulane iki ndelik. Ndelik dari kejaran raja yang dolim. Ini kan seakan-akan dua ini perkara yang tidak mosok turu jadi unggulan. Sembunyi itu seakan-akan kan ini kan pengecut toh ini ya. Lari dari apa? Lari dari menghadapi masalah, sembunyi. Nah, tapi yang dilihat oleh Allah bukan amalan delik karo turunnya itu. Tapi yang dilihat oleh Allah, kesungguhan di dalam menyelamatkan akidah dan keimanan. Nah, sungguh-sungguh. Ya, di dalam mempertahankan sikap. Dalam mempertahankan akidah. Mempertahankan keimanan. Sehingga dia harus sembunyi. Sehingga dia harus tertidur selama 309 tahun. Nah, ini yang dituru buatan delie kali turune. Neng sing ditiru niku kesungguhan di dalam mengambil keimanan ini. Ya. Nggih, maka mari ya kita ini sungguh-sungguh dalam perkara apa saja. Empat, ya, ada orang-orang itu melakukan kebaikan itu dibalas di dunia tapi tidak dibalas di akhirat. Jadi ada empat kategori. Orang melakukan kebaikan itu bisa dibalas di dunia, bisa dibalas di akhirat, bisa dibalas di dunia tapi tidak di akhirat. Bisa dibalas di akhirat tapi tidak dibalas di dunia. Dan yang keempat, bisa tidak dibalas di dunia dan tidak bisa tidak dibalas di akhirat. Nah, untuk orang kafir itu apa? Bisa jadi dia dibalasnya di dunia tapi tidak di akhirat. Tapi ada orang yang tidak dibalas di dunia dan tidak dibalas di akhirat. Ngamal neng dunia ya tetap rento opo-opo, neng akhirat rento opo-opo. Enak untuk bilah mindali. Kalau di dalam surat Al-Baqarah 260 berapa ya? 264 kalau tidak salah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalladzi yunfiku ria annas wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, ini ada empat. Jadi janganlah engkau merusak amal-amal, merusak sedekah-sedekah kalian itu dengan bilmani, dengan mengungkit-ungkit, wal adza, dan dengan mencela. Dan yang ketiga, dalam sedekah itu ria anas. Sedekah kepengin dilihat oleh manusia. Dan yang keempat, wala yu'minu billah wal yaumil akhir. Sedekah, orang yang sedekah itu tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, keempat kategori ini sedekah ra nek ganjaran iki kabeh. Sedekah yang diikuti dengan mengungkit-ungkit ora entuk pahala. Sedekah yang diikuti dengan mencela ra entuk pahala. Sedekah yang diikuti dengan riya kepengin dilihat oleh manusia ra entuk pahala. Sedekah yang dilakukan oleh orang kafir ya ora entuk pahala. Nah ini maka menata diri, menata hati itu sulit. Menata keikhlasan, maka Imam Syafi'i mengatakan menata keikhlasan lebih sulit dari beramal itu sendiri. Amal cul-cul, yang ikhlas itu kadang-kadang wis kita awalnya ikhlas, ning 3 tahun kemudian orang yang kita beri itu bermasalah dengan kita, kemudian kita ngungkit-ngungkit. Oh, dhisik ora ngelingi kowe. Kadang-kadang wong tua ning gone anak ya ngono kuwi. Dhisik cilik tak gedhekke saka indil-indil dadi ondol-ondol, nggih. Tak kei pangan, tak sekolahke bareng gede kowe. Lah, ini jangan-jangan pahala kita orang tua ngopeni anak ganjaran ini hilang kafir ya. Nah ini maka mari tidak berbuat semacam itu. Nomor 5. Ya. Ada hadis setiap hari itu ada 2 malaikat yang mendoakan kepada kita. Salah satunya kalau kita ini membuka hari kita itu dengan bersedekah, berinfak, maka malaikat rahmat mendoakan, ya Allah, tambahkan rezeki dan lapangkanlah kebaikannya. Tapi untuk kalau kita tidak mau berinfak, kita tidak membuka dengan sedekah, ya doanya doa yang jelek. Nah, ini. Maka mari kita itu menyempatkan diri untuk berinfak di jalan Allah. Bahan didik pripun, ya kita sebisanya. Infak yang paling rendah. Ini sedekah ya. Sedekah yang paling rendah adalah menahan diri dari berbuat buruk. Ini itu sedekah. Jadi kalau kita itu kepingin ngerasani tonggo. Kok mulut saya itu kepingin ngerasani tonggo ini ya. Wah, nah kita ini kira oleh ini. Ditahan, ditaklah menahan diri dari kepingin ngerasani tonggo itu bagian dari sedekah. Jadi menahan diri dari berbuat buruk itu sedekah. Nah kalau infak, misalnya kita, wah aku ngeterke anak sekolah, misalnya begitu ngising pun. Atau kepingin sekolah, nah, atau kepingin apa, Tuhan didik di nengomah enek sego dibungkus, kemudian dikeke tukang koran, tukang jualan koran, nopo, nah sebisanya apalah monggo nggih. Jadi mari kita setiap hari ini kita usahakan untuk kita itu berbuat baik dalam bentuk harta kita. Ya demikian, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.